Para karyawan melepas kancing, sengaja supaya tidak lolos QC. Lalu bajunya dijual murah, karyawan senang. Mereka dapatkan barang mahal dengan harga murah. Bos senang, sebab mereka dapatkan barang murah yang dimahal-mahalkan. Berdagang adalah tentang keuntungan. Yang rugi-rugi tak usah diceritakan, karena sulit menceritakan sesuatu yang tak ada. Rugi adalah mitos.